السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jawab salamnya kayak orang tua saya. Sebentar lagi buka, tenang aja. Yang kencang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم فصل وسلم على حبيبك ورسولك النبي الأمي الذي أنزلت معه الكتاب والحكمة وأرسلته هدى للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. أما بعد، kita bahas kali ini ayat yang terakhir dari silsilah ayat shiyam, ayat ke-187 surah Al-Baqarah. Sudah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatal shiyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Ayat ke-187 surah Al-Baqarah ini merupakan penjelasan tentang tata cara berpuasa. Di dalamnya juga kita akan dapati penjelasan tentang apa saja yang diharamkan di dalam masjid. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum masjid dan i'tikaf. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla menyatakan uhilla lakum lailatal shiyami arrafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, telah dihalalkan untuk kalian. Lailatul shiyami, pada waktu siang, pada waktu malam hari bulan Ramadan. Pada waktu malam di mana siangnya berpuasa. Uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian. Lailatul shiyami, pada malam hari Ramadan. Dihalalkan apa? Arrafathu ila nisaikum, untuk bersetubuh dengan istri-istri kalian. Hunna, mereka para istri merupakan libasul lakum, pakaian bagi kalian. Wa antum, begitu pula kalian wahai para suami, merupakan libasul lahunna, pakaian bagi para istri. Alimallah, Allah sudah tahu. Annakum, bahwa kalian kuntum di masa lalu, takhtanuna anfusakum, telah mengkhianati diri kalian sendiri dengan melakukan suatu pelanggaran dosa. Fataba alaikum wa'afa ankum, lalu Allah berkenan untuk menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Fal'an, maka sekarang, mulai sekarang, bashiruhunna, boleh kalian bersetubuh dengan istri kalian di malam hari. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan niatkanlah dalam pergaulan kalian dengan istri kalian untuk mendapatkan anak yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal bagi kalian. Wakulu washrabu, dan silahkan makan dan minum. Hatta yatabayyana lakum, sampai jelas bagi kalian al-khaytul abiyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajr, yaitu al-fajr. Summa kemudian, atimmu siyama ilal lail, sempurnakanlah puasa kalian sampai malam, yaitu awal malam, ditandai dengan adzanul maghrib. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian bersetubuh dengan istri kalian dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan hukum Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kalian dekati batasan tersebut. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas, demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. La'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Berpadu antara akhir ayat ini dengan ayat yang pertama dalam silsilah ayatus siyam, pada ayat ke-183 kita dapati la'allakum tattaqun. Pada akhir ayat 187 la'allahum yattaqun. Diingatkan kembali kita dengan misi Allah Azza wa Jal dalam mewajibkan kita berpuasa. Mari kita jelajahi pembahasan yang panjang satu ayat ini. Kata Allah Azza wa Jalla, uhilla lakum, telah dihalalkan bagi kalian. Kalimat ini mengundang tanda tanya. Sekarang telah dihalalkan bagi kalian. Tanda tanya. Memunculkan pertanyaan, apa kira-kira yang patut kita pertanyakan? Kalau dikatakan telah dihalalkan untuk kalian Lailatul Shiyam, pada malam hari puasa, pada malam harinya, untuk bersetubuh dengan istri kalian. Telah dihalalkan bersetubuh dengan istri kalian di malam hari. Kira-kira orang-orang cerdas di Bintaro ini muncul gak pertanyaan di benaknya? Apa kira-kira pertanyaannya yang muncul sebelum dijelaskan? Silakan, ada yang punya? Kira-kira pertanyaan apa yang muncul begitu membaca kalimat ini? Telah dihalalkan bagi kalian bersetubuh dengan istri di malam hari Ramadan. Ya, Bud? Iya. Telah dihalalkan. Berarti sebelumnya tidak halal gitu? Begitu pertanyaannya. Apakah sebelumnya diharamkan? pertanyaan ini dijawab dengan ya. Ini menunjukkan bahwa teknis berpuasa itu telah melalui fase atau tahapan periodisasi dengan tata cara yang berkembang. Tidak dari awalnya langsung seperti yang kita lakukan sekarang ini. Pertanyaan berikutnya, memang bagaimana sebelumnya? Sebelumnya, ketika diwajibkan puasa bulan Ramadan, dengan turunnya ayat-ayat ini, dari ayat 183 sampai 186, tata cara puasa tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini. Bagaimana? Berat. Di antara beratnya adalah seseorang sudah harus mulai berpuasa jika dia sudah sholat isya atau dia sudah tertidur sebelum sholat isya. Maka orang pada saat itu jika waktunya berbuka tidak buru-buru berbuka, atau buru-buru berbuka dengan makan dan minum, kemudian setelah itu sholat isya langsung di awal waktu, atau tertidur bahkan sebelum makan, sebelum berbuka karena saking capeknya di siang hari, maka blas dia tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dengan istrinya siang malam berarti. Dan berarti begitu bangun tidur langsung mulai harus berpuasa. Maka tersebutlah di antara sababun nuzul, di antara sebab yang melatar belakangi turunnya ayat ini, ada dua kisah. Kisah yang pertama adalah kisah seorang sahabat miskin bernama Qais ibnu Amr. Qais, namanya Qais. Orang ini miskin. Kerjaannya memecah batu di gunung untuk kemudian dibawa ke perkotaan atau ke kampung-kampung untuk membangun rumah. Sebagai pemecah batu, pekerjaan ini berat, apalagi harus mengalami waktu siang yang panas di wilayah Jazirah Arab. Singkat ceritanya, dia mulai berpuasa, kemudian dia jalani puasa itu. Di siang hari dia bekerja, pulang menjelang maghrib, didapati di rumahnya istrinya belum menyiapkan makanan. Bertanya kepada istrinya, "Neng," mungkin kalau orang Sunda mah gitu ya, "Neng," gitu ya, "ada makanan buat buka?" "Waduh, belum ada, Bang. Ntar saya siapin dulu ya, saya cari dulu." Dulu yang namanya warung enggak seperti sekarang. Di setiap gang mungkin sekarang ada warung. Bahkan enggak nunggu nyampe gang udah ada warung lagi. Jadi gampang kalau sekarang nyari makanan. Orang walaupun tersesat di jalan mana, di daerah mana, untuk mendapatkan makanan zaman sekarang sangat mudah. Waktu itu tidak semudah yang sekarang kita alami. Maka sang istri ini pamit kepada suaminya untuk mencari makanan. Nunggu kelamaan, suaminya sudah mulai ngantuk. Akhirnya tertidurlah si Qais ini. Tertidur sampai akhirnya dia bangun. Dan aturan puasa pada saat itu di awal Ramadan, di Ramadan pertama, adalah apabila orang sudah tertidur maka bangun tidur sudah waktunya wajib berpuasa. puasa. Berat ya. Jadi enggak makan sama sekali. Ya dia jalani dengan keimanannya yang kuat, maka dijalani juga puasa itu. Keesokan harinya lanjut seperti biasa dia berangkat kerja. Begitu siang hari, di antara teman-temannya yang satu profesi pekerjaan itu, terjatuhlah dia semaput, pingsan, fainting, pak, digotong. Ini kejadian pertama. Kejadian kedua nanti berkaitan dengan kalimat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Nanti saya ceritakan kembali kasus yang kedua. Ketika kita sudah sampai pada kalimat alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Sekarang kita kembali dulu kepada uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan untuk kalian untuk bersetubuh dengan istri kalian di malam hari puasa. Berarti ayat ini berkaitan dengan fase kedua dari periodisasi tahapan teknis berpuasa. Selanjutnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, para istri kalian itu merupakan pakaian buat kalian, wahai para suami. Begitu pula sebaliknya, wa antum, kalian, wahai para suami, merupakan libasul lahunna, pakaian bagi istri-istri kalian. Kalimat ini sebuah ilustrasi yang sangat indah. Allah Azza wa Jalla menggambarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan pernikahan yang sah, bagaikan tubuh dengan pakaiannya. Pakaian dengan tubuhnya. Silakan tafsirkan dengan tafsiran yang luas ilustrasi ini. Yang jelas ini ilustrasi dari Allah Azza wa Jal yang segala perkataannya pasti tepat, benar. Tidak ada sedikit pun mengandung kesalahan atau kekeliruan. Perkataan Allah Azza wa Jal adalah perkataan yang terbaik. Allah Azza wa Jal memuji kalimatnya sendiri. Waman ahsanu minallahi qila. Dan tidak ada orang yang perkataannya lebih baik daripada perkataan Allah. Perkataan yang terbaik ini maksudnya adalah juga mengandung makna perkataan itu paling benar, tepat, tidak mengandung keraguan dan kesalahan, kekeliruan sedikit pun. Saudaraku sekalian, Allah mengumpamakan suami sebagai pakaian bagi istri, dan istri berarti tubuhnya. Begitu pula sebaliknya. Maka pakaian harus dicari yang cocok. Kita sebelum menikah, seyogianya mencari yang cocok. Sebagaimana kalau kita ingin membeli baju, tentu saja baju itu harus diteliti. Ini size-nya L apa M apa S. Kalau kita merasa sebagai Superman, maka tentu pakaian kita selalu ukuran S. Tanya orang yang bikin gambar Superman, pasti S. Gak pernah Superman memakai L. Ya, ukuran L apalagi XL, kegombrongan nanti. Milih baju juga yang cocok dengan corak kita, dengan kepribadian kita, Cocok juga dengan perawakan kita. Ada orang yang tinggi kurus seperti tiang listrik. Tinggi kurus. Kemudian dia memakai baju yang lajur-lajurnya itu ke bawah. Dari atas ke bawah. Udah tinggi kurus tambah tinggi itu tampilannya. Ada lagi yang pendek gemuk. Ada perawakan orang yang pendek gemuk. Kemudian dia memilih baju yang lajur-lajurnya itu, coraknya itu nyamping, horizontal. Ya tambah lebar badannya jadinya. Maka seyogianya orang yang memilih pakaian, kalau memang dia kurus tinggi, cari pakaian yang lajur-lajurnya itu nyamping atau horizontal. Supaya apa? Mengimbangi. Dia kurus tinggi, diimbangi dengan nuansa lebar sehingga sepertinya pas gitu. Jadi tidak terlalu tinggi menjulang seperti tiang listrik, tidak juga pendek gemuk kayak gundukan batu. Ya. Baik. Begitu pula dari jenis kainnya. Kita berada di musim dingin, kainnya seperti apa? Dan di musim panas, kainnya macam mana? Begitu pula milih istri. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan mencari yang kufu, sekufu. Wanita muslimah tidak dihalalkan untuk menikah kecuali dengan muslim. Sungguh budak hitam, miskin, jelek, kata Allah Azza wa Jal, tetapi dia mukmin, lebih baik daripada seorang pemuda gagah tapi kafir. Jadi harus memilih yang sekufu, yang selevel. Selevel apanya? Selevel agamanya. Islam, Islam. Salih, salihah. Dan Allah memang telah menjadikan orang salih bagi yang salihah. Dan orang salihah bagi yang salih. Begitu seterusnya. Kalimat ini nampak sederhana. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna, mereka para istri merupakan pakaian bagi kalian. Dan kalian begitu pula merupakan pakaian bagi mereka. Dari sisi lain, ilustrasi ini menggambarkan akan dekat lekatnya hubungan antara suami dan istri. Dua insan yang sama-sama tidak mengenal sebelumnya dan saling berjauhan dan sensitif kalau seandainya berdekatan. Begitu sudah sah menjadi suami istri, ini adalah bagaikan tubuh dengan pakaiannya. Tubuh akan terlihat jeleknya tatkala tidak dibungkus dengan baju. Begitu pula baju. Baju yang tidak ngepas akan memperjelek tubuh yang bagus. Maka dari itu, hubungan suami istri harus dibina atas dasar filosofi prinsip dalam ilustrasi di dalam ayat ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Pakaian identik sebagai alat untuk melindungi tubuh dari pandangan orang, pertama. Yang kedua, pakaian juga sebagai pelindung tubuh dari kedinginan dan kepanasan. Sekaligus pakaian juga sebagai alat untuk memperindah tubuh. Maka tubuh yang indah semakin indah dengan dihiasi pakaian yang indah dan serasi. Maka suami dan istri harus saling mencocokkan diri. Ada keterbukaan antar keduanya sehingga saling beradaptasi, saling mendukung. saling melindungi, saling menghangatkan. Begitulah ilustrasi ini dibuat oleh Allah Azza wa Jal dalam rangka menggambarkan betapa indahnya hubungan suami dan istri di dalam rumah tangga Islami. Semoga kita dan keluarga besar kita, handai tolan kita, ikhwan, akhwat kita, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa membina keluarga dengan indah seperti yang diilustrasikan oleh Allah Azza wa Jal di dalam ayat ini. Makna yang ketiga dari ilustrasi ini adalah saking lekat dekatnya, maka tidak mudah untuk dipisahkan hubungan antara suami dan istri. Ketika Ramadan tiba dan ada aturan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh selama masa puasa, otomatis kecenderungan manusia dalam hubungannya dengan rumah tangganya, suami dan istri, ada saat-saat di mana dia harus melampiaskan hasratnya kepada pasangannya. Tetapi ketika aturan yang pertama ini diberlakukan, yaitu begitu tidur, maka bangun tidur sudah wajib berpuasa, ini sangat berat. Maka terjadilah apa yang terjadi pada sahabat Nabi, sahabat besar bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Apa yang terjadi dengan Umar? Kalau tadi Qais berkaitan dengan makan minum, tidak sempat makan minum. Adapun Umar, terjadi padanya kasus yang ketiga, bukan makan minum. Sudah tertidur, begitu bangun tidur, hasratnya muncul. Ditabraklah istrinya. Setelah terjadi, menyesal. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an seperti ingin memukuli dirinya sendiri. Setelah terjadi peristiwa itu, dia menyesal berat dan dia mengatakan ihtaraq Umar. Umar kebakaran. Kalau kayak gini Umar kebakaran. Apa yang dimaksud Umar kebakaran? Dia menyumpahi dirinya sendiri seakan dia adalah orang yang berhak dibakar dengan api neraka karena dosa tersebut. Karena dia tahu aturan puasa awalnya apa? Begitu masuk maghrib, kemudian dia berbuka. Nah, kalau sudah tertidur malamnya, bangun tidur tidak boleh lagi makan, minum, dan jima. Sudah harus mulai berpuasa. Itu aturan awalnya periode pertama. Begitu bangun tidur, dia langsung menabrak istrinya. Hasratnya muncul. Maka setelah kejadian itu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melapor. Lapor ya Rasulullah, ihtaraq Umar. Umar kebakaran ya Rasulullah. Kebakaran Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget. Tenang dulu wahai Umar. Apa masalahnya ini? Kok kamu kebakaran? Gimana maksudnya ini? Begini ya Rasulullah. Saya sudah tahu kan aturan berpuasa itu kalau sudah kita tidur malam, bangun tidur kita tidak boleh lagi makan, minum dan berjima dengan istri. Kebakaran saya ya Rasulullah. Terjadi pada diri saya telah melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Gerangan kenapa tersenyum? Karena ayat ini, ayat ke-187, malam terjadinya Umar menyetubuhi istrinya di saat sudah waktunya puasa, malam itu turun ayat ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum? Dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Terus dibacakan sampai terakhir ayat ini. Maka kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an seperti tidak sadarkan diri. Beliau langsung berteriak dan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking gembiranya. Berarti enggak salah dong saya tadi malam. Kenapa? Karena sekarang sudah dihalalkan. Maka sejak kejadian itu, mulailah periode aturan puasa yang baru. Mari kita ikuti lanjutan ayatnya. Kata Allah Azza wa Jal, Alimallah, Allah sudah tahu, annakum, bahwa kalian kuntum di masa lalu, yaitu tadi malam, takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri kalian sendiri. Yang dimaksud mengkhianati diri kalian sendiri adalah, kamu wahai Umar, telah melakukan suatu kesalahan besar, dosa, dan dosa itu berarti pengkhianatan dirimu terhadap dirimu sendiri. Karena orang itu berdosa, sesungguhnya mendzalimi dirinya sendiri. Mendzalimi jiwanya. Mendzalimi kalbunya. Karena orang yang berbuat dosa, itu sesungguhnya telah meneteskan noktah, noda hitam di dalam kalbunya. Berarti dia telah meracuni hatinya sendiri. Kalau dari sisi aturan sebelumnya, di mana dia sudah harus berpuasa, berarti berdosa. Tetapi karena malam itu turun ayat ini dan terjadi pada Umar malam tersebut, maka kesalahan tersebut dianulir, tidak lagi disebut sebagai sebuah dosa karena sudah dihalalkan. Uhilla lakum, telah dihalalkan bagi kalian. Nyambung gak nih? Saya khawatir gak nyambung. Nah, jadi puasa ini awalnya tidak seperti yang kita lakukan seperti ini. Kalau kita ini kan ba'dal azan atau ketika terbenam matahari, kita berbuka toh? Berbuka. Dulu juga sama kalau masalah berbuka. Terbenam matahari, berbuka. Tapi bedanya, kita bisa sampai fajar shadiq, sampai subuh. Kita boleh makan, boleh minum, bersetubuh dengan istri. Tapi pada saat itu, periode yang pertama itu, kalau sudah sholat isya, atau sudah tertidur, walaupun sebelum sholat isya, maka sudah wajib berpuasa. Tidak boleh lagi makan, tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi bersetubuh dengan istri. Nah, kejadianlah pada Qais sampai pingsan di siang hari. Dan terjadi pada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkaitan dengan bersetubuh dengan istri setelah dia bangun tidur. Tapi, kejadian Umar di malam itu telah didahului oleh turunnya ayat ini 187, sehingga Umar betul-betul gembira dan memuji Allah Azza wa Jal, memahabesarkan Allah dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking gembiranya Umar mendengar bahwa ayat ini turun. Baik, kembali kepada ayat ini. Alimallah, Allah sudah tahu. Annakum, bahwa kalian kuntum di masa lalu, takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri kalian sendiri. Tapi dengan turunnya ayat ini, fataba alaikum, Allah terima taubat kalian, wa'afa ankum, dan memaafkan kalian. Kalimat ini memberi makna bahwa suatu tata cara ibadah yang salah di masa lalu, ketika kita sudah tahu yang benar dan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian kita memperbaiki diri, berarti berarti bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dan memperbaiki diri, otomatis kesalahan yang lalu dianulir, dihapuskan. Di antara kita mungkin ada yang baru mulai bulan ini ngaji. Di antara kita mungkin ada yang baru mulai tahun ini sadar untuk ngaji, menuntut ilmu. Selama ini umur kita kemarin sampai 30 tahun kah? 35 tahun. Setelah baligh sampai umur 35 tahun, sholat sering tidak tumakninah misalnya. Sholat ternyata asal-asalan. Begitu sekarang sudah nyadar, kemudian menuntut ilmu, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal atas kesalahan itu, dan memperbaiki diri, maka berlaku sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menjemput nilai-nilai kebaikan sebelumnya dan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Seperti halnya juga muallaf, orang yang keluar dari agama kafir ke dalam Islam. Mungkin selama 40 tahun dia terkungkung dalam sebuah keluarga kafir. Setelah umur 40 tahun, kemudian dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, masuk ke dalam Islam dan menjadi umat Islam yang baik, menuntut ilmu syar'i yang sahih, kemudian dia memperbaiki diri, maka amal-amalnya, taubatnya, kembalinya dia ke jalan Allah Azza wa Jal setelah kafir 40 tahun, itu menghapus kekafirannya selama 40 tahun. Allahu Akbar. Ya. Tapi jangan pakai dijadikan andalan tuh. Ah, mendingan jadi kafir aja dulu ya. Enak. Nah, nanti udah deket-deket umur 50 gitu udah capek bikin maksiat. Ah, kita bertobat aja. Apa dengan tobat berarti sudah ditipek semua kesalahan masa lalu. Ya, kalau seperti itu sengaja, belum tentu diberi taufik, belum tentu diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal. Tidak dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat. Kembali kepada ayat kita, selanjutnya Allah Azza wa Jal menyatakan, fal'ana, maka sekarang. Sekarang yang dimaksud adalah mulai saat diturunkannya ayat ini. Maka kata Allah, mulai sekarang, bashiruhunna, silahkan bersetubuh dengan istri kalian di malam hari. Mau ba'dal maghrib setelah buka, monggo. Mau habis isya, sepulang sholat isya sebelum tarawih, monggo. Ya. Mau sebelum tidur malam setelah tarawih, kalau tarawihnya ba'dal isya, monggo. Mau semalam satu ronde atau tiga ronde, silahkan. Mau nambah lagi sebelum sahur, monggo. Atau memanfaatkan waktu sebelum fajar shadiq, sebelum azan subuh. Ah, lumayan nih, masih ada waktu seperempat jam. Manfaatkan waktu misalnya, silahkan. Makannya, mau makan cendol, silahkan. Bubur ayam, monggo. Mau dimsum, monggo. Ya, asal jangan ngerokok. Kenapa? Karena ngerokok berarti membunuhmu, ya. Merokok berarti membunuh dirimu sendiri. Dan Allah tidak meridhai tubuh yang telah diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentukan yang sebagus-bagusnya, kemudian dirusak oleh kita, diracuni oleh kita, kemudian dibunuh oleh kita sendiri. Allah tidak ridha. Maka orang yang membunuh dirinya sendiri itu, apakah dengan cara jor-joran merokok, ataupun dengan narkotika, ataupun dengan minuman keras, ataupun dengan racun, ataupun dengan senjata tajam, maka akan masuk neraka jahanam dan ditampilkan di hadapan para makhluk hari kiamat nanti. Dia akan ditampilkan, dipermalukan bagaimana dia membunuh dirinya. Kalau yang membunuh dirinya dengan rokok sepanjang hidupnya, ya dia mungkin akan ditampilkan bagaimana dia merokok. Orang yang menenggak racun, dia juga akan ditunjukkan di hadapan para makhluk. Begitu pula orang yang membunuh dirinya dengan senjata tajam. Kembali kepada ayat ini. Fal'an, maka sekarang aturannya berubah. Dan kita ikut menikmati aturan baru di dalam puasa ini. Berarti kita mengikuti aturan periode kedua. Fal'an, maka sekarang bashiruhunna, silahkan di malam hari kalian setubuhi istri. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Jangan lupa, berumah tangga bukan hanya untuk bernikmat-nikmat, tetapi lebih dari itu, kalian seyogianya berusaha untuk mendapatkan anak. Jadi tujuan daripada berkeluarga diantaranya adalah supaya bisa melakukan kegiatan usaha prokreasi dan akhirnya menurunkan generasi baru yang memakmurkan bumi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dimaksud dengan wabtaghu ma kataballahu lakum. Adapun orang-orang yang menikah tapi berusaha untuk tidak punya anak, atau punya anak dibatasi satu atau dua saja. Kalau satu saja berarti Prabowo, kalau dua berarti Jokowi. Ya, baik satu maupun dua, menurut saya tidak pas. Kalau maksudnya supaya punya anak satu saja atau dua saja. Ya, tetapi di dalam berumah tangga, sesuaikan dengan misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirum bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, nikahilah wanita yang memiliki potensi beranak banyak. Wanita yang tipenya tipe manakin. Tahun ini hamil, tahun depan melahirkan dan menyusui, dua tahun lagi nganakin lagi. Terus begitu. Bila perlu kembar tiap kali lahiran. Kata ibu-ibu, enak di situ, enggak enak di sini. Ya. Bapak ibu sekalian. Apa enaknya sih punya anak banyak? Enaknya di antaranya adalah selalu baru dalam kebahagiaan melihat bayi. Orang melihat bayi itu segar, Pak. Terasa sepertinya aliran darah segar mengalir dengan kencang kembali di dalam tubuh kita. Pada saat melihat bayi itu, enggak kepikir tuh bagaimana ngasih makannya dan sebagainya. Enggak kepikir pada saat itu. Kegembiraan meluap. Yang kedua, ada harapan baru. Dengan lahirnya anak baru, maka ada harapan rizki yang bertambah. Karena setiap anak, Allah sudah sediakan rizkinya. Bukan kita yang menyiapkan rizkinya. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah menegaskan dua kali. Allahu yarzuqukum wa iyyahum. Allah yang mengaruniai rizkimu dan begitu pula rizki mereka. Ini menunjukkan bahwa rizkimu ya rizkimu, rizki mereka ya rizki mereka. Masing-masing diberi rezeki sendiri-sendiri. Maka kalau berkumpul di dalam satu keluarga, suami plus istri ditambah anak 9, secara logika berarti 11 rezekinya. Cuma 11 orang ini porsinya berapa-berapa kita tidak tahu. Itu yang kita tidak tahu. Tapi selama manusia itu diberi hidup oleh Allah Azza wa Jal, pasti diberi jatah rizkinya. Dan tidak mungkin diwafatkan, siapapun tidak mungkin diwafatkan sebelum disempurnakan oleh Allah rizkinya. Selanjutnya, faedah punya anak banyak. Kita memiliki tabungan amal yang lebih besar. Karena dengan tambahnya anak, maka kita terpacu dan termotivasi dengan usaha yang lebih daripada yang sebelumnya. Karena orang yang memiliki anak satu, anak dua, berbeda pemikirannya dengan orang yang sudah memiliki anak lima atau tujuh. Karena manusia itu diberikan pahala atas usahanya, bukan atas hasilnya. You are rewarded by effort, not by result. Diberi pahala atas usaha, bukan atas hasil. Karena hasil itu Allah yang menentukan. Adapun usaha adalah jerih payah kita. Seorang tukang pulung, anaknya lima misalnya, susah payah dari sebelum subuh sudah mempersiapkan gerobaknya, pengkinya, sapunya, bannya mungkin kempes, dia segera pompa dulu. Dia mungkin banyak berdoa kepada Allah, memohon agar rizkinya diberkahi hari itu. Kemudian dia berangkat, langkah demi langkahnya diberikan berkah oleh Allah Azza wa Jal. Tetesan-tetesan keringatnya merontokkan dosa-dosanya. Jadi tidak bisa diabaikan, dianggap remeh begitu saja. Sementara orang yang kaya memiliki kemudahan-kemudahan yang banyak, anak cuma satu atau dua, usahanya tidak akan sejibaku seperti halnya orang seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Ya. Maka dengan banyaknya anak, usaha kita dan potensi pahala kita semakin besar. Pahala yang besar itu juga dipengaruhi oleh seberapa banyak dan seberapa gigih kita berusaha untuk mendidiknya. Apalagi ibu-ibu yang melahirkannya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadisnya sahih di dalam Sahih Al-Adabil Mufrad susunan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Al-Adabul Mufrad, dan pada bagian yang sahih yang disusun oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa siapa saja di antara ibu, di antara wanita yang telah melahirkan anak perempuan dua, tiga, kemudian meninggal anak itu, kan sangat sedih tuh, terpukul berat, habis melahirkan anaknya meninggal. Anak yang meninggal itu dinobatkan oleh Allah Azza wa Jal sebagai sitran laha minan nar, sebagai benteng bagi ibunya dari api neraka, sebuah jaminan keselamatan di akhirat. Apalagi kalau ternyata ibunya setelah melahirkan meninggal, maka nilai ibu itu adalah syahid. Seorang syahid, matinya mati syahid. Dan seorang yang mati syahid tentu berbeda mutu kematiannya dengan orang yang mati biasa di atas ranjang atau bangsal rumah sakit. Selanjutnya, masih kita berbicara tentang faedah beranak banyak. Anak-anak itu, kalau betul-betul kita mendidiknya, kemudian dia jadi. Kalau punya anak satu dan jadi, alhamdulillah. Jadi apa? Ya, jadi apa dulu? Kalau jadi saleh, maka doanya akan sangat bermanfaat buat kita sampai pun kita sudah mati. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluh illa min thalathin." Apabila manusia mati, maka terputus dari kemampuan untuk beramal. Tidak ada lagi dia kesempatan beramal. Sholatnya terputus, baca Quran tidak lagi, sodakoh tidak lagi, nikah tidak lagi, mau nambah anak tidak bisa lagi, udah mati, ya. Manusia meninggal terputus dari usahanya untuk terus menambah pahalanya, terputus. Kecuali dari tiga hal, dia tidak terputus. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Kalau sodakohnya jariah, kalau sodakohnya cuma sekedar untuk ngasih makan orang yang kelaparan, terhenti sampai di jamban. Kamu belum makan, nih, kasih makan dia 10 ribu, pergi ke warteg, kenyang dia. Habis kenyang, yang dia tanyakan apa? Mana toilet? Ya? Urusan dengan toilet selesai, selesai pula saat itu. Tapi berbeda lagi dengan sodakotin jariah, sodakoh yang pahalanya terus mengalir. Apa? Yang pemanfaatan dari sodakoh itu terus menerus. Kita bangun masjid, kita didik anak yatim, kita sekolahkan anak yang dari keluarga yang duafa, orang-orang yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, kita biayai, kita jadi orang tua asuh, dan sebagainya. Kemudian anak itu terus menuntut ilmu, berkembang ilmunya, dan dia mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya. Banyak manusia yang masuk ke dalam Islam dan menjadi soleh dengan dakwahnya. Maka orang yang tadi membiayainya ikut dapat pahalanya terus-terusan. Itu yang disebut dengan jariah. Mengalir terus. Begitu pula bangun masjid, bangun pesantren. Sedekah kita di situ 10 juta. Sebenarnya 10 juta telah terbeli keramiknya. Seluruh keramik yang ada di pesantren itu, yang ada di masjidnya, yang ada di asrama santrinya, yang ada di kelasnya, itu dibeli dengan uang dia, 10 juta rupiah misalnya. Sementara pesantren itu terus berusaha dan terus mendidik dari satu generasi ke generasi yang lain. Mereka belajar di atas keramik itu. Pahalanya terus mengalir, walaupun orang yang bersedekahnya ini sudah tidak ada. Sedekatin jariyatin. Au, yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, yang kemudian diamalkan dan diajarkan. Apa yang dimaksud dengan ilmu nafi'? Ilmu yang bermanfaat ini adalah Al-Quran dan sunnah, hukum-hukum Islam, ilmu syar'i. Begitu pula ilmu teknologi yang disumbangkan untuk kemaslahatan dan perjuangan Islam. Antum yang dari STAN, pandai akunting, membentuk tim, mengajari tim guru dan para pengasuh di pesantren misalnya. Sebentar lagi punya liburan. Katakanlah ambil course satu pekan, bentuk satu tim berisi 5 orang atau 10 orang. Sebelum mudik, nginep dulu di pesantren 5 hari, 5 malam, sekaligus i'tikaf misalnya. Bikin program, semua pengasuh, pendidik, karyawan pesantren, antum berikan pengetahuan, pendidikan, pelatihan tentang akunting, perencanaan keuangan dan sebagainya. Kemudian mereka dapatkan ilmu itu ilmu umum, bukan ilmu Al-Quran dan Hadis. Tapi ilmu yang antum miliki itu kemudian bermanfaat di dalam menjalankan pesantren, menjalankan dakwah. Akhirnya dakwah menjadi lebih baik. kemudian diamalkan oleh mereka, digulirkan sistemnya sampai melahirkan sebuah sistem yang baku dengan protapnya, prosedur tetap, dengan SOP-nya yang bagus, kemudian berjalan, dan kemudian pesantren, lembaga pendidikan, lembaga dakwah ini maju. Di situ ada amal antum, ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu. Amal yang tidak terputus walaupun kita sudah mati adalah kepemilikan anak yang saleh. Dan dengan doanya, anak saleh ini akan mengangkat kita. Ada seorang bapak, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan ini adalah informasi ghaib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang bapak, kejadiannya nanti di hari kiamat ketika dunia sudah tidak ada. Terjadi seorang bapak terkaget-kaget. Ternyata di akhirat sana dia melihat catatan amalnya yang begitu besar, pahala mengalir terus sedemikian banyak. Dia sendiri kaget, karena nanti ketika di sebelum dihisab itu kan dipampangkan dulu toh rapot kita. Sejauh mata memandang, gedenya buku rapot kita itu nanti kan mencatat semua amal kita yang baik maupun yang buruk. Si bapak itu begitu melihat catatan rapotnya, kaget dan tidak percaya kalau ternyata sedemikian banyak amal soleh yang mengalir untuk dirinya. Ternyata rekeningnya ya terisi terus, rekening tabungan amalnya ini. Lalu dia bertanya, ini bagaimana mungkin ini, saya rasanya tidak pernah mengamalkan yang ini nih. Amalan-amalan ini kayaknya saya tidak pernah mengamalkannya. Apa dijawab oleh malaikat? Dzalika bistighfari waladika shalihi laka. Itu adalah berkat dari permohonan anakmu yang saleh memohonkan kepada Allah Azza wa Jal agar engkau diampuni. Maghfirah, dapat ampunan-ampunan Allah, dapat pahala-pahala besar. Kaget dia. Dia merasa bahwa selama hidupnya dia tidak mengamalkan itu. Jadi jangan sia-siakan. Itu kalau anak solehnya cuma satu. Bagaimana kalau kemudian anak solehnya dua? Bagaimana kalau anak yang soleh itu tiga? Katakanlah anak kita 9, anak kita selusin, atau 11 minimal, bikin kesebelasan, ya. Nah, kesebelasan soleh tapi, bukan kesebelasan bola, ya. Punya anak-anak yang banyak ini, katakanlah yang 5 bengal, bandel, susah diatur, sholat pun tidak mau. Tetapi kita masih punya stok 6. Yang 6 ini, satu perempuan, modelnya model Khadijah radhiyallahu anha. Gitu? Yang satunya lagi model Aisyah radhiyallahu anha. Wis mantep banget, ya. Yang 4-nya lagi, yang satu modelnya Al-Imam Abu Hanifah. Yang kedua modelnya model Al-Imam Malik rahimahullah. Yang ketiga modelnya Imam Syafi'i. Yang keempat kayak Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana? Nah ini, maka rajin-rajin bikin anak. Ya, rajin-rajin bikin anak. Ini bertepatan dengan kajian kita pada kalimat ini. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dalam berumah tangga, kalian harus memiliki target punya anak banyak. Ya, karena Nabi SAW juga menganjurkan seperti itu. Cari istri, cari calon istri yang berpotensi beranak banyak dan memiliki cinta kasih yang besar, penyayang, potensinya seperti itu. Mengapa? Kata Nabi SAW, karena nanti di hari kiamat aku akan berlomba dengan nabi-nabi sebelumku, dengan nabi-nabi yang lain. Dalam hal apa? Dalam hal banyak-banyakan umat. Maka siapapun di antara kita yang mendukung nomor 3 ke atas, maka sesungguhnya dia mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dalam masalah peranakan. Tapi kalau dalam masalah percoblosan tanggal 9 Juli, ya itu antum punya hak untuk memilih. Silahkan. Ya. Mau milih apa antum? Merah putih? Atau belang-belang? Ya, antum lebih mengerti tentang urusan percoblosan. Insyaallah. Yang jelas, para ulama untuk masalah ini telah memberikan izin kepada kita untuk nyoblos. Jangan tidak nyoblos. Coblos. Pilih. Dan kalaupun ada potensi-potensi buruk di antara dua pilihan itu, maka pilih yang potensi buruknya paling minimal, yang mudaratnya paling kecil. Mudarat paling kecil adalah apabila mudaratnya cuma sekedar masalah duniawi. Tapi kalau udah mudaratnya di bidang agama, misalnya dia akan merekrut orang Syiah atau akan merekrut orang Jil untuk masuk ke dalam kabinetnya, ini sangat berbahaya. Ya. Selanjutnya kita menuntaskan ayat ini. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalau kita kenal sebelumnya bahwa hal yang membatalkan puasa adalah makan, minum, dan jima'. Dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla telah memberikan izin untuk makan, minum, dan berjima' pada aturan puasa periode kedua, mulai dari terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Jadi boleh kita makan, minum, dan berjima sampai pada batas jelasnya benang putih dari benang hitam. Sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam. Seorang sahabat Nabi mengira bahwasanya benang putih dan benang hitam ini maksudnya kain. Kemudian dia coba-coba tidur. Di bawah bantalnya diletakkan ada kain hitam dan ada kain putih. Ditunggu sampai larut, sampai pagi. Dilihat lagi, kok gak berubah ya? Gak berubah apa jadi maksudnya? Besoknya dia laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya coba memahami ayat ini. Saya pasang di bawah bantal saya kain hitam dan kain putih. Gak berubah juga tuh ya Rasulullah. Jadi apa maksudnya ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, hampir tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Yang dimaksud dengan benang hitam adalah malam yang kelam. Yang dimaksud dengan benang putih adalah fajar shadiq yang terang, benderang. Jadi, sepanjang malam, di mana malam identik dengan gelap, gulita, kelam, itu saat kita boleh makan, minum, dan berjima. Begitu sudah muncul fajar shadiq merebak, memutih di ufuk timur, maka saat itu sudah wajib untuk berpuasa. Kemudian saat puasa, termnya, temponya adalah mulai dari fajar shadiq itu, summa kemudian atimmu, sempurnakan as-siyama, siam kalian, ilal lail, sampai malam. Kalimat ini menunjukkan bahwa puasa itu dimulai dari fajar shadiq sampai terbenam matahari yang menandai awal malam. Maka aturan teknis berpuasa itu dijelaskan secara lengkap di dalam ayat ini. Selanjutnya Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang hukum masjid. Allah Azza wa Jal pada kalimat berikutnya menjelaskan tentang hukum masjid. Di antara hukum masjid adalah suatu tempat tidak bisa disebut masjid apabila diabsahkan oleh orang di situ praktek persetubuhan suami istri. Atau sebaliknya bisa dikatakan bahwa tempat di mana terjadi persetubuhan itu bukan masjid. Dan masjid haram untuk dilakukan di dalamnya praktek tersebut. Hukum masjid yang kedua berkaitan dengan kalimat di dalam ayat ini, wa antum akifuna fil masajid, bahwa i'tikaf itu tidak sah dilakukan kecuali di dalam masjid. I'tikaf tidak sah dilakukan kecuali di dalam masjid. Jadi kalau ada di antara kita misalnya ingin beri'tikaf di kamarnya, mengunci kamar, siang malam di dalam kamar itu berzikir, sholat, zikir, sholat, zikir, sholat, baca Al-Quran dan sebagainya, dia klaim bahwa dia sedang beri'tikaf, maka tidak sah i'tikafnya. Kenapa? Karena i'tikaf tidak sah kecuali di dalam masjid. Muncul perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah i'tikaf yang sah itu hanya di tiga masjid, yaitu Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa saja, atau di setiap masjid? Yang sahih wallahu a'lam bahwa kalimat di dalam ayat ini menunjukkan umumnya masjid di mana diberlakukan sholat berjamaah di dalamnya, dilakukan sholat jumu'ah di dalamnya, maka sah untuk dilakukan i'tikaf di dalamnya. Maka masjid ini dilakukan sholat berjamaah di dalamnya, dilakukan sholat jumu'ah di dalamnya, sah untuk kita beri'tikaf di dalam masjid ini. Begitu juga masjid-masjid yang lain. Ya. Selanjutnya, ikhwah sekalian, kalimat terakhir dari ayat ini, tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Hukum-hukum Allah. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Itu yang dimaksud dengan hududullah. Undang-undang Allah. Fala taqrabuha, jangan kalian dekati batas-batas tersebut. Kalimat ini mulai dari kalimat fala taqrabuha bersatu kembali dengan ayat yang pertama, yaitu ayat 183, di mana kita dilatih untuk berpuasa. Kutiba alaikumus siyam, dan siyam yang dimaksud adalah menahan diri dari makan, minum dan jima' di antara waktu fajar shadiq sampai terbenam matahari. Itu adalah batasan. Batasan-batasan ini dijelaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang masyhur sekali, innal halala bayyin. Sesungguhnya hal-hal yang halal murni jelas. Wa innal harama bayyin. Dan sesungguhnya hal-hal yang haram murni juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya ada umurun mustabihatun. Ada hal-hal yang samar-samar. Tidak begitu jelas apakah zona halal atau zona haram. Ini yang dimaksud dengan batas-batas Allah. Hududullah. Ada batasan zona halal, pada batasan zona remang-remang, abu-abu, samar, tidak jelas apa halal, apa haram, ada batasan ini haram murni. Dengan berpuasa, kita dilatih untuk tetap qanaah, tetap puas, nerimo, puas dengan zona halal. Karena apa? Karena ketika berpuasa, kita dilatih untuk menyederhanakan hasrat kita terhadap yang halal saja. Kalau sudah terlatih dengan pemenuhan hasrat pada yang halal saja, secara otomatis jiwa kita terlatih untuk tidak mencicipi yang syubhat. Kalau kita sudah terlatih untuk tidak mencicipi yang syubhat, secara otomatis kita menjadi tidak doyan untuk ngambil yang haram. Ini logika pendidikan siam Ramadan. Di sini dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan dekati. Ini zona halal, ini syubhat. Jangan dekati yang syubhat. Stop pada batasan yang halal saja. Jangan dekati apalagi yang haram. Maka tentang hal-hal yang haram, Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyuruh kita agar menjauhi. Ijtanibu, jauhilah. Kita juga mohon kepada Allah Azza wa Jal dalam doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta baina al-masyriqi wal-maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari dosa-dosa sejauh jarak antara ujung timur dan ujung barat. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijauhkan dari potensi berdosa. Di sini dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah. Ini zona halal, ini syubhat, dan ini haram. Jangan dekati. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah 7 macam dosa yang menghancurkan dirimu, menjerumuskanmu di dalam neraka. Pertama adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Azza wa Jal. Wa qatrun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, dan membunuh nyawa yang tidak berdosa. Wa aklur riba, wa aklu malil yatim, dan seterusnya dan seterusnya. Itu batasan-batasan Allah. Selanjutnya kata Allah Azza wa Jal, kadzalika, demikianlah, yubayyinullahu ayatih, Allah jelaskan ayat-ayatnya, linnasi, kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Sekali lagi, kita tersambung ujung ayat ini yang terakhir dengan ujung ayat yang pertama di ayat 183. Pada ayat 183 kata Allah Azza wa Jalla apa? La'allakum tattaqun. Pada ujung akhir ayat ke 187 ini, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Agar manusia bertakwa, maka harus tahu batasan-batasan. Sedikit mengulas kalimat yang terakhir. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Menjelaskan berarti memberi hidayah, mengajarkan, memberi petunjuk, memberi ilmu. La'allahum yattaqun, diharapkan dengan tahu maka bertakwa. maka tidak mungkin bertakwa dengan benar kecuali jika orang itu bermodalkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang perintah dan larangan. Kenapa modal bertakwa adalah ilmu tentang perintah dan larangan? Karena bertakwa itu melaksanakan perintah. Bertakwa artinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Bagaimana disebut bertakwa dengan benar kalau orang itu tidak melaksanakan perintah? Karena bertakwa berarti melaksanakan perintah. Kenapa orang bisa sampai tidak melaksanakan perintah? Karena bisa jadi tidak tahu. Maka mutlak orang yang ingin bertakwa kepada Allah harus tahu, harus berilmu. Contoh ya, contoh kuat sekalian. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita laksanakan merupakan takwa, ini contoh kecil sekali, kelihatannya kecil remeh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk setelah salam dari salat, apa ucapannya? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Tapi karena orang tidak tahu ilmu ini, yang dibaca malah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah tugas saya. Bebas tugas. Ada lagi? Orang yang sudah tahu ilmunya, maka dia akan mengambil porsi yang istimewa dari kesempatan berdoa. Seperti berdoa ketika sedang berpuasa, menjelang berbuka puasa. Tapi karena orang banyak yang tidak tahu, maka menjelang maghrib yang ada di masjid sedikit. Yang ngantri lagi nyari sate atau nyari kolak di jalanan lebih banyak. Atau yang lagi ngabuburit di pinggir sungai melihat sunset nyari sore lebih banyak. Yang kumpul-kumpul di mall atau sedang mempersiapkan pagelaran musik nanti malam lebih banyak di sana. Kenapa? Karena tidak tahu. Maka mutlak orang yang ingin bertakwa kepada Allah harus tahu, harus berpengetahuan, harus berilmu tentang apa yang diperintahkan. Tidak cukup dengan itu. Kita tahu apa yang diperintahkan. Sholat, ya, tahu saya. Diperintah sholat kita, berapa? 5 waktu, ya. Zakat juga wajib, ya, saya tahu. Puasa Ramadan, ya. Haji juga, ya, saya tahu. Tapi tidak tahu bagaimana cara perintah itu dilaksanakan, juga tetap tidak bisa bertakwa dengan benar. Jadi bisa bertakwa dengan benar kalau kita tahu apa yang diperintahkan dan bagaimana caranya perintah itu dilaksanakan. Kita diperintahkan berdoa. Kata Allah Azza wa Jal, Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kepadaku, aku akan kabulkan. Kemudian kita berdoa. Ada yang rajin berdoa, Masya Allah, saking lamanya dia berdoa, tidak tahan lagi dia harus goyang-goyang. Sambil berdoa tuh begini. Lihat tengok kanan, lihat tengok kiri, tangannya begini kayak orang Hindu. Hayya, halo, halo, hayya, hong, hong, kayak orang Buddha gitu ya. Sikap berdoanya. Itu karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti, dia berdoa ini sebenarnya sedang minta kepada siapa? Kenapa dia ke kanan dan ke kiri? Kenapa juga dia nguncup begini? Dia kalau mengerti bahwa doanya itu sedang didengarkan, sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Azza wa Jal, maka dia enggak mungkin meleng-meleng. Orang berdoa sambil meleng-meleng. Rabbana atina fid dunya. Ya. Allah di hadapannya. Bagaimana kalau seandainya kita sedang menyampaikan hajat kita di hadapan Pak Bupati, Pak Presiden? Pak Presiden menghadap ke kita, kemudian kitanya sambil kesana kemari, mungkin enggak lama kemudian dipanggilin ajudan. Ajudan, tolong bawa orang ini suruh pulang. Kenapa? Dianggap orang ini kurang waras. Ngapain menghadap presiden orang enggak waras? Gitu. Itu karena kurang berilmu. Orang tahu perintah berdoa, iya. Orang tahu perintah zikir, iya. Tahu diperintahkan doa, zikir, baca Al-Quran. Tapi dia tidak tahu bagaimana perintah itu dilaksanakan. Teknisnya seperti apa? Ini harus dituntut ilmunya. Tidak cukup dengan ilmu itu kulitnya saja. Yang penting berdoa. Yang penting sholat. Yang penting baca Quran. Masya Allah, saya melihat gairah yang cukup besar. Kalau sudah Ramadan itu saya lihat banyak orang yang tadinya enggak tahu masjid, itu bahkan lebih duluan orang itu daripada ustadznya masuk masjid. Walaupun setelah itu waktunya pengajian bubar juga. Kenapa? Karena tidak tahu betapa pentingnya ilmu. Saya lihat orang begitu khusyuknya, dia baca Al-Quran. Begitu saya mendekat, saya sambil sholat, kemudian saya berzikir. Saya dengerin, ya Allah, mengenaskan sekali ente bisa baca Al-Quran kayak gini, gimana dosanya gitu. Loh, orang baca Al-Quran kok gimana dosanya? Iya. Karena kata Nabi SAW, kam min qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi justru hasilnya Al-Quran itu melaknati orang yang membacanya. Bacanya gak karu-karuan, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Setiap kali ada akhir ayat pasti dipanjangin. Walaupun baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Gimana, benar gak begitu? Benar salahnya ya? Benar-benar salah. Ya. Itu karena tidak dipelajari. Maka mari kita terus tingkatkan belajar kita. Supaya kita bisa bertakwa dengan benar. Kata Allah di sini apa? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Dengan penjelasan ini mereka berilmu, dengan berilmu diharapkan la'allahum yattaqun, agar mereka bisa bertakwa dengan benar. Ya, cukup sampai di sini. Waktu kita sudah jam 5.04 lewat, kita punya waktu setengah jam untuk bertanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya, dan silsilah ayatus siyam sudah kita selesaikan. Tinggal satu pertemuan lagi kita di Ramadan ini, hari Sabtu sore yang akan datang. Mohon bisa hadir tepat waktu sholat asar kita berjamaah di sini. Saya akan coba membawakan tema keajaiban sedekah dan istighfar dalam pengobatan berbagai macam penyakit. Tolong tuliskan temanya, bila perlu dibuatkan spanduknya. Ini adalah pengajian terakhir kita di bulan Ramadan, menutup kalender akademik pengajian kita pada tahun ini, berakhir pada pekan yang akan datang, berarti grand pengajian. Ya, grand pengajian pekan depan. Bila perlu teman-teman panitia siapkan spanduk dengan tema apa? Keajaiban sedekah dan istighfar dalam mengobati berbagai macam penyakit. Keajaiban sedekah dan istighfar dalam mengobati berbagai macam penyakit. Insyaallah kita bertemu kembali pada jam 4 sore pekan depan, dan kita usahakan bisa tuntas sampai menjelang maghrib insyaallah. Silakan yang ingin bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keutamaan i'tikaf 10 malam terakhir, adakah dalil yang menunjukkan keutamaan i'tikaf 10 malam terakhir? Hadis ataupun Al-Quran yang menunjukkan akan fadilah tersebut secara khusus tidak ada. Hanya berbagai dalil yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Berbagai dalil yang berkaitan dengan Lailatul Qadar itu yang selalu dijadikan sandaran oleh para ulama, para da'i, untuk menjelaskan betapa pentingnya i'tikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jalur logisnya bagaimana? Pertama, Allah Azza wa Jal menyatakan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Orang yang membaca kalimat ini, maka kemudian bertanya-tanya. Kalau orang cerdas, dia akan bertanya-tanya, emang kenapa dengan Lailatul Qadar sehingga Allah turunkan Al-Quran kitab sucinya yang paling mulia pada Lailatul Qadar? Ada apa emangnya dengan Lailatul Qadar? Pantas kemudian ayat berikutnya Allah nyatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu enggak sih kamu apa itu Lailatul Qadar? Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ketika Allah menyatakan wa ma adraka, tahukah kamu gerangan apa itu Lailatul Qadar, itu untuk menunjukkan betapa dahsyat, betapa besar, betapa mulia dan agungnya hal tersebut. Seperti halnya kita dapati dalam ayat-ayat lain, Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Ada ma, ada wa ma adraka. Kalimat ini pertanyaan nampaknya, tetapi kata ahli sastra Arab, ini menunjukkan betapa Allah Azza wa Jal ingin menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya, mulianya, sehingga dibuat orang itu jadi fokus perhatiannya. Kan gini kalimatnya dalam bahasa Indonesia, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Orang yang punya perhatian, dia cerdas, dia akan berpikir, ada apa emangnya dengan Lailatul Qadar ya? Ditambah lagi disusul dengan penekanan pertanyaan itu, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahu enggak sih kamu apa gerangan Lailatul Qadar itu? Ini semakin membuat penasaran orang untuk tahu. Ini pancingan untuk orang itu berkonsentrasi mendengarkan. Kemudian Allah jelaskan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang ibadah dan amal-amal soleh di dalamnya lebih baik daripada amal soleh serupa dilakukan dalam 1000 bulan. Fokusnya adalah dalam kalimat ini. Ya. Karena sangat mulia dan pentingnya, sangat urgennya, kita bisa beribadah sebanyak-banyaknya di Lailatul Qadar. Sedangkan Lailatul Qadar itu tidak ada kepastian tanggal berapanya, melainkan isyarat saja ada di dalam salah satu hitungan ganjil dari 10 malam terakhir. Bisa jadi 21, bisa jadi 23, 25, 27, 29, tidak ada lagi setelahnya. Maka secara otomatis, usaha untuk bisa mendapatkan kemuliaan tersebut, itu yang harus diusahakan. Maka, jalur logikanya setelah itu, kalau begitu, usaha untuk mendapatkan kemuliaan itu adalah usaha yang paling penting. Semulia-mulianya amal sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan itu. Itu. Saya berikan ilustrasi yang sangat mudah dalam kehidupan kita yang biasa. Antum berjalan menyetir mobil. Ya, menyetir mobil. Menurut kita yang terpenting dari mobil itu apanya? Apa setirnya? Apa lampunya? Atau mesinnya? Atau bannya? Rodanya, peleknya, atau pentilnya? Pentilnya. Hah? Yang mana coba? Katakanlah mesinnya bagus. 2000 cc, 2600 cc, berjalan di jalanan Bekasi yang banyak lubang-lubangnya, ya tetap aja mendingan angkot sekalian. Tapi jalan di mana saja, pentilnya hilang, kempes, enggak bisa jalan antum. Artinya apa? Saking segitu pentingnya, walaupun kelihatan cuma sepentil-pentilnya itu saja, ya, tapi orang sangat mementingkannya. Usahanya bagaimana? Dia berusaha untuk menjaga agar angin itu tidak keluar dan pentil itu ditutup. Begitu pula Lailatul Qadar, apalagi Lailatul Qadar yang jelas-jelas sangat penting, sangat mulia kedudukannya, maka usaha untuk mendapatkan itu adalah usaha yang paling mulia. Di situ muncul makna kemuliaan atau keistimewaan i'tikaf 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain? Pertanyaan lain? Bagus sekali. Pertanyaan ini memperjelas kalimat yang tadi. Seakan-akan logika beliau ini nyambung banget dengan pertanyaan dan penjelasan tadi. Jadi kalau memang begitu, apa untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu kita harus i'tikaf? Bagaimana kalau kita tidak i'tikaf? Apakah kita juga bakal dapat Lailatul Qadar? Atau bahkan dikembangkan dari pertanyaan itu, boleh saya kembangkan pertanyaan itu ya. Bahkan yang beriktikaf sekalipun, apakah supasti orang yang beriktikaf itu bakal dapat Lailatul Qadar? Ini pertanyaan sangat cerdas. Semoga antum dan kita semua diberi kecerdasan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengarkan. Lailatul Qadar, untuk mendapatkannya dan orang yang mendapatkannya banyak disalahpahami. Dikiranya orang yang beriktikaf pasti dapat Lailatul Qadar. Dan dikiranya Lailatul Qadar itu hanya didapati oleh orang yang beriktikaf atau bahkan melek saja. Yang melek pada malam itu. Di kampung saya, di wilayah pemukiman saya, di kota di mana saya tinggal, masih banyak orang yang mengatakan begini. Tadi malam saya enggak tidur. Ternyata benar. Lailatul Qadar tadi malam, alhamdulillah saya dapat Lailatul Qadar. Dia bangga dia dapat Lailatul Qadar, dia bilang kenapa? Karena dia tadi malam dia tidak tidur. Jadi dipikirnya orang tuh dapat Lailatul Qadar karena enggak tidur. Bagaimana kalau dia tidak tidur sedangkan dia di atas panggung gembira, marawisan, lenggak-lenggok atau berdangdut ria, semalaman dia juga tidak tidur. Kemudian orang yang pulang dari dangdutan itu pagi-pagi melihat indikatornya ini matahari tidak panas, tidak juga mendung, suasana redup, begitu adem sejuk. Wah, ini berarti tadi malam Lailatul Qadar. Apa dia juga patut berbangga? Berarti lagu dangdut saya tadi malam, lagu dangdut yang lebih baik daripada lagu dangdut 1000 bulan, begitu. Ya, tidak mungkin lah dimaknai seperti itu. Ya. Jadi, yang dimaksud Lailatul Qadar itu malam. Lailah itu artinya malam. Yang namanya malam itu waktu. Siapapun yang masih hidup pasti mendapati Lailatul Qadar. Jadi kita semua pasti dapat Lailatul Qadar. Tidak ada yang tidak dapat Lailatul Qadar. Cuma bedanya, ada yang mendapati Lailatul Qadar dalam keadaan ngorok. Tidak bisa disebut ngoroknya di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada ngorok 1000 bulan. Tidak bisa. Ada juga yang senang sekali dia bisa beriktikaf di masjid, ya. Dia tidak tidur di rumah, melainkan dia berada di masjid. Tetapi saya perhatikan banyak di antara ikhwan yang beriktikaf, kerjaannya ketika iktikaf, dia bawa kasurnya, dia bawa selimutnya, dia bawa kacang gorengnya, dia bawa kopinya, bawa kue-kue. Habis sholat tarawih, tidur, bangun tidur, kemudian dia mungkin sholat sebentar 2 rakaat, udah ketemu teman-teman mulai ngobrol. Ngobrol tidak asik kalau kacang gorengnya tidak dikeluarkan. Maka dia keluarkan, ada yang bawa kacang goreng ala kampung, ada yang bawa kacang Garuda, ada yang kacang atom, ada yang mengatakan ini kacangku. Macam-macam dikeluarkan pada bekalnya masing-masing, ya. Kemudian kopinya juga dikeluarkan. Wah, rame ngobrol sana sini, ketawa ketiwi, sampai kemudian menggunjingi orang lain, sampai ngobrolin suaminya sendiri kalau yang perempuan, ngobrolin tentang istrinya sendiri kalau yang laki-laki, gunjingi temannya, gunjingi ustadznya. Apakah gunjingannya lebih baik dari gunjingan 1000 bulan? Jadi masalah orang mendapatkan Lailatul Qadar, semua orang hidup pasti dapat Lailatul Qadar. Tetapi orang yang mendapat Lailatul Qadar tidak semua selevel. Ada yang mendapat Lailatul Qadar, dia giat pada saat itu sholat malam, giat baca Al-Quran, giat berzikir, giat dia bersedekah, beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, menolong temannya yang berkesusahan, memberikan solusi atas masalah temannya, saudaranya. Dia melakukan banyak kebaikan walaupun tidak di masjid. Walaupun dia sedang berada di rumah sakit, seorang dokter mengoperasi pasiennya. Dia memberikan tindakan operasi dengan tulus, dia usahakan bagaimana pasiennya itu bisa selamat. Dan dia baca Al-Quran, dia berzikir, padahal dia tidak di masjid. Bisa jadi dia yang sedang tidak iktikaf di masjid mendapatkan Lailatul Qadar dengan kualitas ibadah yang lebih baik daripada yang di masjid, tapi kerjaannya cuma kacang goreng, ngopi, ngobrol, gunjing, sholat sebentar, ngobrol lagi, tidur. Atau mulai dari ba'da tarawih sampai subuh ya tidur terus, cuma tidur di masjid. Itu cuma mindahin kasur tok. Ya, itu sama saja dengan tidak i'tikaf, karena i'tikaf itu bukan dengan tidur, ya. Gitu, akhi. Nah, baik, masih ada pertanyaan lain? Kita masih punya 10 menit.